Loudspeaker kembali lagi di program yang memang kasih tepuk tangan dulu. Oke, ini udah lama rindu juga dengan program yang satu ini ya. Akhirnya kita berjumpa lagi di program Loudspeaker. Nih benar-benar spesial karena kalau kata Aiman di belakang pakai telur nggak? Telurnya 2 biji ya sih. Di langsung dari toko Tenhain lantai 3 kita udah kedatangan Rivage. Mana suaranya Rivage? Halo. Wih, kita kasih plus tangan lagi. Udah rame di sini, udah banyak teman-teman juga ya. Walaupun ya emang ini radio apa adanya. Apa ini karena enggak komplit jadi enggak apa-apa, kita buka aja nih program Loudspeaker. Dikenalin dulu nih di yang sekarang nih Rivage ada siapa aja nih? Halo, selamat malam. Kita dari Rivage dari Batu. Perkenalkan saya sendiri Agus pada gitar. Saya dari Nawa Mulan di vokal. Terus yang lain ini masih di jalan nunggu. Oke. Sambil nunggu Teja dan juga siapa? Si basis Permana. Permana. Tadi udah dibuka dengan Bad Habit. Diambil dari EP Falling Apart yang barusan beberapa waktu lalu dirilis sama Tarung Record. Jadi bisa ceritain dong, kemarin kalian habis dirilis sama Tarung Record, gimana tuh perasaannya udah akhirnya Rivage rilis nih? Pertama sih seneng, terus ya akhirnya juga sampai rilis juga ya. Terima kasih buat Tarung dan Hairs to Stay yang telah merilis Rivage. Oh iya, berarti dua record label yang rilis ya? Iya, dari Hairs to Stay sama Tarung Record. Gimana tuh responnya kemarin? Maksudnya penjualannya kayak gimana tuh? Banyak. Ya, alhamdulillah banyak yang order. Iya. Dari teman-teman Jakarta juga banyak yang kontak sih sama pihak-pihak label, kan dirilis dalam bentuk kaset dan itu terbatas. Diproduksi berapa tuh? Terbatasnya berapa tuh? Kan udah dua record label tuh. Kurang lebih 50 pieces sih. 50 pieces. Jadi maksudnya dari dua label itu 50 apa masing-masing record label itu 50? 50 pieces saja. Oh, berarti dua record label itu 50 pieces. Nah, sempat juga kemarin pas waktu dilihat di Instagram banyak yang nawarin, "Ayo ajakin Rivage main ke Jakarta apa segala macam." Nah, kan enggak pengen menjalani tour. Iya. Selayaknya band-band pada umumnya habis rilis pengen jalan-jalan nih. Ya. Kalau mungkin bicara soal tour, mungkin di awal tahun 2017-an lah ada rencana anak-anak mau main-main bareng ya sama band-band lokal sih. Oke. Buat teman-teman di rumah atau di mana aja yang lagi dengerin, boleh silakan pengen ngelempar pertanyaan atau pengen ngobrol langsung dengan Rivage, silakan mention di Twitter @koalisinada dan juga apa? Ditunggu juga kalau request lagu. Kita nih total muterin dari EP Rivage Falling Apart. Dan kita puterin satu lagu lagi dari Rivage. Di track kedua ada Can't Get You Out of My Head. Tetap stay tune di Loudspeaker. Baik lagi di loudspeaker. Emang lagu Revenge pendek-pendek, enggak sampai 3 menitan. 1 menit paling banter berapa nih? Paling banter saat iya 1 menit 30 detik. Nah, ini Can Get You Out of My Head. Kenapa? File ini sebenarnya lagunya ada tadi kayak gimana, bisa jelasin deh? Nah, ada dua lagu, ada satu lagu jadi dua atau dua ini jadi satu? Tanya sama Wulan aja. Nah, gimana tuh, Wulan? Itu sebenarnya lagunya satu jadi yang dua. Keras aja kalau ngomong, gak apa-apa. Iya, jadi dua. Satu jadi dua. Enggak. Bentar dulu. Wulan kalau nyanyi banter, kalau ngomong kecil. Malu-malu. Gak apa-apa. Ya? Maksudnya biar lebih jelas gitu, jangan malu-malu. Ya dibikin beda judul, tapi sebenarnya satu tema. Satu tema. Iya. Apa tuh, berbicara tentang apa nih? Kehidupan sehari-hari sih, itu aja. Sama ya perasaan, tentang perasaan. Itu aja. Hei, jangan asik sendiri. Kalau pengen nanya boleh nih, repeat dikepoin, ayo. Sini. Kalau pengen nanya. Merenio. Ya makanya gue mereni. Nih Aiman nih. Halo, tes. Permisi mas, mau tanya ini sebelumnya ke Revenge. Silakan. Gimana menurut Revenge akan hal yang maksudnya kemarin terjadi ini di antara skena hardcore di Semarang yang karena vokalisnya perempuan, ada pelecehan seksual. Apakah di Malang skenanya seperti itu juga, atau di Kota Batu seperti itu juga, atau enggak? Gimana sebenarnya dari pihak band untuk memprotek itu supaya tidak terjadi kedepannya gitu loh? Karena ini menurut saya juga pribadi ya, itu bikin malu anak-anak underground dan skena musik lainnya lah, enggak cuma sekedar di underground aja gitu loh. Gimana tanggapannya? Ulan nih sebagai female fronted, iya kan? Gimana tuh kalau dari Mbak Ulan sendiri, apa selama ini nyaman, selama ini di Mospit merasa nyaman gak? Atau terbatasi? Aku pengen gerak nih, tapi takut kayak gitu. Sebenarnya masih takut sih, tapi selama ini alhamdulillah mah enggak ada itu apa namanya? Pelecehan kayak gitu. Ya saling jaga aja. Atau pengen campaign, pengen mengampanyekan apa ya setelah ada kasus. Sebenarnya sih klasik sih. Mungkin dulu juga banyak kejadian, mungkin enggak terekspos gitu. Ini kan terekspos, atau mungkin setelah ini ada bikin materi yang memang menyuarakan tentang kayak gimana tuh? Ya, buat yang teman-teman yang lain, yang apa kaum laki-laki, ya tolonglah hormati apa itu perempuan yang ada di sini, buat jaga diri masing-masing. Okay. Gitu aja. Okay. Mau ditambahin nih sama Agus? Kalau melihat yang fenomena yang kemarin sih sangat kecewa banget, soalnya kan sampai terekspos gitu ya. Yoi. Dan cukup disayangkan lah. Seharusnya saling jaga sama sesama. Soalnya kita semua sama. Sama-sama ingin berkarya. Oke. Ingin berkontribusi buat diskennya. Aduh, katanya mau nanya sini. Kali, oke. Oh, kalau pengen nanya kesini ya. Jangan mentang-mentang habis KSTG, lupa. Dan ditunggu juga buat atensi teman-teman yang pengen tanya-tanya seputar. Nah, ini kita cek dulu nih di Twitter ada yang mention nih kayaknya nih. Duh, ini. Wah, ini gak beres nih nanyanya nih. Dari Jimmy Roll, vokalis Also. Dia, janganlah, gak usah. Dia gak ada hubungannya nanyain bandnya, nanyain saya malah. Nah, ini juga kita cek di Facebook. Ada yang mention juga, boleh, dari Donald Maul. Dia tanya apa enggak nih. Kita cek dulu nih. Oh, dia lagi dengerin. Selamat mendengarkan Donald Maul. Ntar split kamu dirilis. Nah, dapat salam dari Eman dan Pandu. Katanya malam tahun baru pengen kesini. Tunggu aja di kandang singa ya. Apalagi tadi juga ada Rock and Terror juga dari Mas Wijaya. Dia juga siapkan telinga kita. Weh, tanda seru dua, weh, menyerukan. Weh, thank you udah dibantuin buat mempromokan program Loudspeaker bersama Ripet. Selamat datang buat Teja dan juga si basis Permana yang banyak terlibat di band. Iya, kita juga belum ngobrol-ngobrol sama Ordinary, ntar kapan lah next time kita pengen. Nah, belakangan lagi asik nih kayaknya skena Batu. Bisa ceritain gak apa yang sedang terjadi di Batu? Di lingkaran kalian kan kayaknya banyak band-band baru bermunculan, menarik-menarik juga sih. Datang buat Permana. Halo, ya. Datang buat Permana. Halo, halo. Halo. Kita jadi kalau udah jadi itu kan. Ah, wis ngene. Nah. Cedek ai. Enggak apa-apa jujang. Nah, langsung cedek ai ngene. Universal genrenya daripada tahun-tahun yang sebelumnya, lebih pesatan sekarang ya. Memang dia itu lahir dari generasi kalian ya. Iya. Ya. Dan nah untuk apa, ada budaya-budaya baru lagi nggak yang lahir, misalnya? Nah, misalnya Revitz rilis, nular nggak ke band-band yang lain di lingkaran kalian? Kalau rilisan di Batu sekarang udah mulai menular dari satu band ke band yang lain, udah fokus ke rilisan. Oke. Okay. Teja boleh sini dah, gabung sini aja, dempet-dempetan kayak diangkot. Oke. Okay. Nah, Duk, sudah ingat belum? Belum. Oke. Okay. Kita puterin dulu deh. Nah, ini lagu tadi yang dibilang sama si Ulan yang berhubungan dengan tadi, masih berhubungan dengan track kedua ya, Can't Get You Out of My Head. Ini kita puterin dulu, I Want to Forget. Tetap stay tune di program Loudspeaker. Balik lagi Loudspeaker. Benar-benar fast and loud dari lagu-lagu yang ditawarkan di VIP Falling Apart. Kalian harus miliki EP ini ya. Nih, udah pada beli kasetnya belum? Oh ya, Pandu beli. Di review. Selama ini ada yang review enggak? Dari beberapa media, setahu kalian. Oh, bisa di Tarung Record langsung. Atau kalian megang kasetnya juga enggak? Iya. Ngejual? Ada yang megang kok. Ah. Langsung playernya. Langsung ke personilnya. Boleh. Wah, jangan itu. Saya enggak ikut-ikutan. Ntar lagi naik haji orangnya. Yoi. Nah, nih siapa nih yang banyak nulis lagu di Revitz? Wulan yang nulis. Terus yang lain pada ngapain? Kalau itu aransemen musiknya. Kalau yang liriknya fokus di Wulannya. kadang juga personil nambah-nambahin dikit-dikit. Nah, musik kalian ini apa sebenarnya? Banyak atau hardcore punk, atau ada yang bilang power violent, atau kalian sendiri, atau bodo amat deh dengan playbelan, atau kalian kayak gimana? Kalau Refix sendiri sih mungkin hardcore ya. Basicnya hardcore. Hardcore. Terserah hardcore mau involve violent ya, monggo. Pas ya, monggo, terserah. Ada di track apa yang kalian ada featuring sama Karim? Dia bikin noise, suara noise-nya itu di track apa ya? Yang track nomor 2 tadi. Oh, itu tadi ya. Yeah. Dia yang memberi sentuhan noise-nya. Can't get you out of my head. Ada sentuhan Karim dari Mr. Nice Guy. Iya. Nah, kemarin kenapa tuh bisa meminta dia untuk ngisi bagian noise-nya? Berawal dari kumpul-kumpul sih ya, ngobrol-ngobrol. Karim, kamu isiin di part ini dong. Bahasa Jawa nggak apa-apa, biar Jawa cair, nggak apa-apa. Dialog-dialog kalian. Ya wes nggak apa-apa, ayo monggo kan kita juga. Oke, saling-saling berkontribusi lah. Oke. Duh, sudah ingat, kalau ingat ngomong loh. Ah ya ini, sudah ingat. Duh. Oke. Nah, referensi. Nah, belakangan masing-masing player kalian pada dengerin apa sih masing-masing? Ntar ngomong dari Teja, Permanan, Bulan, sama Agus. Dari Agus dulu deh. Belakangan lagi dengerin apa sih? Kalau influensi lebih ke Trash Talk, terus Pants, Black Flag, sama Cook Away. Oke, okay, geser ke Ulan. Ada belakangan lagi dengerin apa nih? Sama kayak Mas Agus. Oke, sama persis ya? Iya. Soalnya kalau saya lagi denger-dengerinnya sih kayak ya beberapa ada yang sama kayak Pants, terus Trash Talk, sama yang lagi booming-booming sekarang kayak Kotoring, ya kayak segitu itu. Coba memaduin semua genre-genre itu menjadi sebuah lagu. Teja. Sama sih Mas. Sama. Tapi band ini sebenarnya siapa yang pertama kali punya ide buat bentuk itu band ini? Karena kalau kita tahu Agus juga dia bandnya Alma Syahwat. Yang punya ide pertama kali bentuk band dan ngumpulin orang-orang nih. Nah, ceritain tuh awalnya kayak gimana tuh bisa kebentuk Revenge. Pada awalnya sih hasrat sendiri ya, pengen punya band yang vokalisnya cewek sama genre yang agak fast-fast gitu. Okay. Dan kebetulan ngajak anak-anak si Wulan, pertanyaan si Wulan sama si Teja, kita berjalan bertiga, terus akhirnya kita main di satu gig di pertama di Pandaan itu, kan kita cuma drum, vokal sama gitar. Nah, terus ada gigs lagi main juga sama formasi tiga, terus dirasa kok agak masih kurang, ternyata kita butuh bass nih. Ya, butuh bass. Kita minta bantuan sama si Wahyu Permana dari New Thing lah. Yuk, bantuin yuk. Kan dia juga basis ya. Hey. Akhirnya dia juga mau dan sampai sekarang jadi bass permanen lah. Sampai sekarang. Oke, tahan dulu. Kita puterin dari track Positively. Ini apa nih? Bercerita tentang apa nih? Positively beli Bulan. Positively, cerita di balik lagu ini apa nih? Untuk hidup positif atau positif hamil? Enggak sih, liriknya itu gimana ya? Positively, kayaknya untuk selalu berbuat positif. Ya kan? Apa ntar jawab puterin dulu entar memang. Apa mau? kita puterin dulu deh. Dulu liriknya gimana pasti masih menawarkan fast and loud seperti bis patas jurusan Malang Surabaya sikat positively dari Rifits. Loudspeaker balik lagi, masih bersama Rivets. Mana suaranya? Ini sekarang komplit nih mereka. Nah, mereka udah komplit, udah berempat. Dan buat teman-teman yang masih pengen penasaran, nanya-tanya silahkan mention di Twitter @koalisinada atau di Facebook, silahkan. Kita sampai jam, ya karena tadi molor sedikit gak jadi masalah. Jam 9 lewat-lewat dikit, gak jadi masalah. Masih bersama Rivet di kita ngobrolin EP mereka yang dirilis Tower Record dan juga Here to Stay. Punyanya si itu ya yang sakit kemarin siapa? Aca. Sering. Nah, kalian merekam di mana nih semua materi kalian nih? Dan bisa ceritain enggak prosesnya kayak gimana sih kemarin? Materinya semuanya take di Harajuku Studio di Landung Sari. Sebelah mana di Mas Andra? Oh. Hello. Oh. Bukan studio itu namanya Heaven Drive. Heaven ya, pokoknya. Heaven Drive. Heaven Drive. Oke. Direkam secara live atau track? Secara semi track. Oke. Okay. Gimana tuh? Kok dia proses rekaman kemarin? Boleh ceritain dong atau mungkin kalau prosesnya sih alhamdulillah lancar, soalnya sebelum rekod itu kan kita prepare dulu ya, dimantepin per materinya itu kita mantepin latihan dulu. Jadi take itu tinggal langsung take aja, nggak ada kendala gitu. Cuma kendala hujan. Iya, hujan. Oke. Nah, untuk apa kalian sambil membuat sekarang sambil jalan nih, apa nyicil nih bikin materi-materi baru atau ya, sini sementara masih nyicil-nyicil materi-materi baru. Ada bocoran nggak apa kalian pengen terlibat atau terlibat apa lagi nih kedepannya? Mungkin kedepannya kita mau split, insya Allah. Sama siapa tuh? Masih sama siapa tuh split, kau boleh tahu? Insya Allah masih belum ada. Kalau pengen ngajakin silakan kontak langsung ke Rivets ya. Okay. Atau siap. Nah, yang pengen tertarik buat ngajak split atau ngundang mereka main di gig. Nah, kalau Rivets sendiri kayak belakang sering main di studio gig. Nah, cari home band-nya lah, studio. Yoi. Kalau kalian sendiri lebih nyaman main di acara yang kayak gimana sih? Kalau lebih nyaman sih lebih kayak mini gigs gitu. Kan soalnya kan lebih membaur satu sama lain. Daripada di gigs yang besar banyak barikadenya kan, jadi kurang srek. Kurang chaos. Oh iya. Ya mending lebih small gig aja. Nah, tadi oke. Okay. Tapi berarti kalian lebih pro dengan gig-gig small, ya. Pertemanan. Terus, nah tadi lagu yang terakhir Positively tadi cerita tentang apa tuh? itu sebenarnya sih apa ya, tentang setiap orang kan punya masalah gitu kan ya. Terus kita itu harus hadapinnya dengan positif, bahwa masalah itu datang bukan untuk membuat kita semakin terpuruk, tapi masalah itu bikin kita buat untuk gimana caranya untuk bangkit gitu aja. Oke. Seperti itu. Jadi tetap ngelakuin yang positif aja. Berpikir positif lah ya kayak gitu ya. Jangan sampai bunuh diri apa segala macam kayak gitu. Aduh, serem serem serem serem. Ya pun duwes enggak ileng ah. Masih ditungguin. Nih, ntar kita cek dulu nih notif dari siapa nih. Oh, enggak ada. Di Twitter juga masih sepi. Wah, ini dari masih dari Jimmy, enggak usah direken dia, biarin aja. Dan nah, kalian tadi apa? Tadi dijual seharga berapa tuh tadi kaset kalian? 35.000. 35.000 bisa langsung kontak ke David. Karung Record juga. Kalau yang di Batu bisa langsung ke personilnya. Personilnya. Berarti semua pada megang ya? Ya, pada megang. Oke. Okay. Nah, untuk waktu dekat nih kalian pada main di acara apa nih? Ada bocoran apa nih? Atau di Batu ada bikin tanggal gig? 17 di launchingnya Koteka. Di Batu ya? Kan 17 Batu, 18-nya di bawah. Di Hotel Nenek ya? Iya. Lantai 2. Oke. Okay. Dan kalau di Batu venue-nya di mana? Udah dapat venue belum? Di villa yang masih dirahasiakan. Oke. Okay. Villa. Villa Woyu. Villa Woyu. Nih di Twitter ada yang mention, kita cek dulu. Wah, masih sama dengan Jimmy, enggak usah direken dia. Biarin aja dia ngomong sendiri. Dan kita ke lagu dulu deh. Ada Suges. Tetap stay tune di loudspeaker. Masih bersama Rivets, Suges. Balik lagi, masih di program Loudspeaker, masih bersama Rivets. Dan ini ntar abis nih kita juga lagu terakhir, karena memang lagunya singkat-singkat, daripada diulang-ulang ntar yang dengerin bosen ya kan. Jadi ini sesi terakhir kita ngobrol-ngobrol lagi, masih seputar Falling Apart. Apa nih yang ada rencana apa lagi nih di ntar kedepannya nih? Insya Allah Februari kita mau tur. Jalan-jalan turun gunung. Ngajak berapa band atau cuma kalian aja? Ada band Blitar sama Malang juga. Insya Allah tapi tapi kalau itu berangkat sama anak-anak Batu sendiri. Oke. Okay. Nah di Falling Apart ini kalian yang bikin artwork foto banyak ngelibatin kerjasama sama siapa tuh yang foto konsepnya atau kayak gimana sih? Sampai pada akhirnya wah ini sangat mewakilin nih Falling Apart. Cover kalau cover sih lebih ke gambar-gambar gitu ya, apa gambar bangunan-bangunan sih. Itu soalnya foto moto sendiri kan? Iya. Moto sendiri terus kehancuran kebetulan, ya. Kebetulan hampir mirip-mirip nyerempet-nyerempet lah. Ya. Gitu. Jadi ya kita bikin cover lah, sama juga materi-materinya hampir mirip-mirip lah. Oke. Apa ada yang pengen disampaikan gak nih buat yang dengerin? Ini kita rekam juga nih siarannya nih, ntar bisa kalau buat jadi buat yang gak bisa dengerin dan khawatir bakalan kita post. Nah, boleh silakan pengen apa yang terakhir nih pengen disampaikan ke yang dengerin teman-teman? Atau pengen ngucapin apa? Kalau ini cuma mau ngucapin terima kasih buat Tarung Record yang sudah kami repotin, udah mau direpot-repotin, dan semuanya buat yang kemarin Tarung Fest juga support semua. Yuk lanjut. Yang Tarung Fest kemarin juga terima kasih, acaranya keren. Dan juga semua yang telah support band Revenge sampai saat ini, kami ucapkan terima kasih. Tetap fast lah. Apa sih? Play fast or die. Kulan, Teja pengen nambahin atau apa, ada yang pengen disampaikan lagi? Malu. Sebelum ditutup nih, ada masih satu lagu dengan judul EP yang sama. Sudah, yakin? Oke. Du, wes gak ono maneh? Oke, kok gak ono kamu? Tako. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Udah jam 9 pas, kita tepatin janji. Tapi ada satu lagu dari Falling Apart sesuai judul dari EP Revenge. Sampai jumpa di loudspeaker berikutnya dengan band-band yang keren pilihan kita. Dan sampai jumpa.